enggak muda, aduh enggak bangga. Masih ABG, lain dulu, lain sekarang, sukanya yang real aja. Pikir-pikir tak semudah bagiku untuk menggapai mimpiku itu. Lagiannya tak mungkin dapat kesan. Cari pacar setia yang kan jadi pendampingku, daripada punya pacar cakep tapi kerjanya cuma selingkuh. Nanti punya rumah besar mau banget, juga punya mobil mewah mau banget, tambah apartemen bagus mau. Lindungnya sama dia, aduh nanti poyang. Itulah mimpiku sewaktu masih ABG. Lain dulu, lain sekarang, sukanya yang real-real aja. Cari pacar.